Sedih rasa hatiku bila mengingat kenangan indahnya berdua, pahit manis bersama kita lalui. Kini aku harus kecewa karena kita terpisah. Ku menangis dalam hati, kenyataannya ku harus lepaskanmu. Mungkin ku tak bisa menggapai hatimu, ku harus ikhlaskan walau pahitnya terasa. Mungkin aku harus menanggung semua rasa, hadapi kenyataan bersenyum tapi terluka. Sir.